بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، seperti biasa pada majelis yang kedua ini kita lanjutkan membaca Kursullah Batin Arabiyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca Hiwar pada pelajaran yang pertama di jilid yang kedua. Sekarang kita masuk pada latihan-latihan. Iya. Nah, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Iya, tafadhol dari Pak Nafus. Min aina simu? Diterjemahkan dulu. Dari mana hasim? Jin. Wa min Dindi. Minal. Dua minal dindi. Dia dari India. Nah, min aina Hashimun? Dari mana Hashim? Jawabannya, huwa minal hindi. Dia dari India. Boleh juga menggunakan isim zahir, Hashimun minal hindi. Hashim dari India. Atau huwa minal hindi, dia dari India. Nah, berikutnya Allah Muhammad. Ayuhibbuhul mudarrisu. Ayuhibbuhul mudarrisu. Apakah yuhibbu itu mencintai? Apakah mencintai Yang mencintai siapa di sini? Ta'ini al-mudarris. Apakah seorang guru mencintai dia? Ya, maksudnya ini masih diambil dari percakapan sebelumnya. Ya, antara guru al-mudarris dengan Hashim. Nah, gurunya Hashim ini mencintai Hashim atau tidak? Sesuai dengan percakapan sebelumnya. Apakah pak guru mencintainya? Maksudnya mencintai Hashim? Jawabannya, nah, pada baris yang keempat, ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya mencintaimu atau saya sangat mencintaimu Hashim. Berarti jawabannya apa? Na'am. Masih lanjutkan ya, mau sebelum sempurna. Na'am. Na'am. Hashim. Naam huwa yuhibbuhu. Naam huwa yuhibbuhu. Diterjemahkan, ya, dia mencintainya. Iya, nyaknya kembali ke Hashim. Ya. Ayuhibbuhul mudarrisu, apakah pak guru mencintainya, yakni mencintai Hashim? Jawabannya, na'am huwa yuhibbu. Ya, dia mencintainya. Nomor 3. Min aina sa'atih. Sa'atuhu. Dari mana Jam tangannya. Ya, jawabannya masih diambil dari percakapan sebelumnya. Ini min hindi. Nah, yang ditanyakan jam tangannya. Jam tangannya dari mana? Nah, sa'atun ini mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Kata gantinya menggunakan hiya. Hiya minal hindi. Nah, hiya minal hindi. Dia dari India. Nah, atau boleh juga menggunakan isim zahirnya sa'atu minal hindi. Jam tangannya dari India. Ya. Min aina sa'atu? Dari mana jam tangannya? Nah, sa'atu minal hindi atau hiya minal hindi. Nah. Berikutnya nomor 4. Hikam dia. Berapa asyanya? Maksudnya harga apa di sini? Jam tangan. Masih menceritakan jam tangan. Ini hak hiya. Hiya. Hiya. Bimi ati. Bimi ati. Bimi ati. Biyatin fakot. Fakot. Dia berharga. Harganya. Harganya 100 rupiah. Saja. Saja. Nah. Di kami dia berapa harganya? Nah, harga maksudnya di sini harga jam tangannya. Nah, dia bimiati rupiahin fakot. Ya, harganya 100 rupiah saja. Nah, berikutnya kamu akon lahu. Berapa temannya? Bukan teman, akon. Berapa saudara? Berapa saudaramu? Bukan kamu, lahu. Iya. Berapa saudaranya? Iya. Saudaranya siapa? Saudaranya Hasim. Iya. Berapa saudaranya? Maksudnya di sini lahu kembali kepada Hasim. Lahu tasatu ihwatu. Susunannya mudhaf mudhaf ilaih. Lahu tasatu ihwatu. Ikhwatin. Dia punya tiga saudara. Tiga saudara. Tiga saudara. Nah, kam akhun lahu, berapa saudaranya? Lahu thalathatu ikhwatin. Dia mempunyai tiga saudara. Pakai sadis. Kamu tukang lagu. Berapa saudara perempuannya? Lagu arba'u akhwat. Nah, terjem. Dia mempunyai empat saudara perempuan. Ya, kan ukhtan lahu, berapa saudarinya? Lahu arba'u akhwatin, dia mempunyai empat saudari. Nah, berikutnya nomor 7. Aina ikhwa. Aina akhwatu. Aina akhwatu. Akhwatu. Di mana? Diterjemahkan dulu pertanyaannya. Di mana saudara saudara saudaramu? Bukan kamu. Dimana, ya. Dia. Dia. Di mana saudara? Bukan kamu. Di mana saudaranya? Di mana saudarinya? Di mana saudarinya? Guna. Guna hati. Til Madinah til Munawwarati. Una til Madinah til Munawwarati. Munawwarati. Ya. Nah, kita terjemahkan. Dia tinggal di kota Madinah. Nah, aina akhwatuhu, di mana saudari-saudarinya? Nah, jawabannya hunna bil Madinatil Munawwarati. Ya, mereka di Madinah Al Munawwarah. Ya. Kemudian tamrin yang kedua, dha'hihi al-'alamah as-sahihah amama al-jumal as-sahihati wa hadhihi al-'alamah al-khata' amama al-jumal allati laysat sahihatan. Letakkanlah tanda ini, maksudnya tanda centang, di depan kalimat yang benar atau jumlah yang benar, dan tanda ini, maksudnya tanda silang, di depan kalimat yang tidak benar. Nah, dilanjutkan pasal nomor 1. Iya, jawabannya masih diambil dari bacaan sebelumnya. Kaslanu. Naam, sahih am khata? Benar atau salah? Khata, ya, salah. Naam. Ba. Berarti yang betul ba, ya. Yang hamzah di silang, yang ba di centang. Ba hasimun, dibaca dulu yang ba. Hasimun. Ya. Ya, yang benar ba, yang salah hamzah. Yang hamzah hasimun talibun kaslanu, ini nanti silang. Hasimun talibun mujtahidun, hasim seorang pelajar yang rajin, ini kalimat yang benar di centang ba. Ya, nomor 2. Sa'atuhu. Rakhisatun. Diterjemahkan dulu. Jam tangannya rakhisatun, murah. Murah. Jam tangannya murah. Ya, sekarang yang ba dibaca dulu dan diterjemahkan. Ghaliyatun. Iya, mana kalimat yang benar, mana kalimat yang salah? Yang itu sa'atu rakhisah. Nah, sa'atu rakhisatun, jam tangannya murah. Ini kalimat yang benar, ya, antum centang. Kemudian yang benar, sa'atu ghaliyatun, jam tangannya mahal. Ini antum silang. Iya, nomor 3. Mas Angga. Sa'atuhu bi alfin. Bi alfi. Bi alfi rubiyatin. Rubiyatin. Jam itu harganya. Jam tangannya. Seribu rupiah. Iya. Yang ba dibaca dulu, kemudian itu semakan. Sa'atuhu bimi'ati rubiyatin. Rubiyatin. Jam tangannya harganya bimi'ati 100 rupiah. Iya. Kalimat yang hamzah, sa'atuhu bi alfi rubiyatin, jam tangannya 1000 rupiah. Yang ba, sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin, jam tangannya 100 rupiah. Yang benar yang mana? Yang ba antum centang, yang hamzah antum silang. Terakhir yang keempat. Waktu di Madinah yang Munawwarah. Saudara perempuannya. Saudari. Nah, yang sahih yang mana? Nah, yang hamzah ya. Nah, akhwatuhu bil madinatil munawwarah, saudari-saudarinya di Madinah al munawwarah. Yang ba, akhwatuhu bil hindi, saudari-saudarinya di India. Nah, kalimat yang sahih adalah yang hamzah, yang ba ini kalimat yang sahih. Ya, kita tambah satu tambahan lagi. Ta'ammal ma yali. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Inna, kemudian huwa. Menjadi innahu. Inna, hiya. Menjadi innaha. Inna plus anta. Menjadi innaka. Inna, kemudian anti. Menjadi innaki. Inna, kemudian ana. Menjadi innani atau inni, sama saja ya. Innani boleh juga inni. Kemudian inna dan hum menjadi innahum, innahunna menjadi innahunna, inna antum menjadi innakum, inna antunna menjadi innakunna, inna nahnu menjadi innana atau inna. Ya, inna, nah ini bermakna apa? Taukid ya, bermakna menguatkan ya, diterjemahkan dengan sesungguhnya. Nah, inna dalam bahasa Arab ini memiliki amalan, yakni memberikan pengaruh pada jumlah setelahnya ya, memberikan pengaruh pada kalimat setelahnya ya. Misalkan ada mubtada dan khobar. Semuanya al-babu maftuhun, artinya apa? Pintu itu terbuka. Al-bab ini mubtada, maftuhun khobar. Ketika diberikan inna pada awal kalimat ini, maka mubtadanya menjadi difathah, mansub. Ya, jadi amalan inna ini menasabkan mubtada dan merafakan khobar. Ya, ingat-ingat. Menasabkan mubtada sehingga dinamakan isim inna, kemudian merafakan khobar dinamakan khobar inna. Sehingga menjadi innal baba maftuhun. Maftuhun. Al-bab mudzakkar ya. Nah, maftuhun, sesungguhnya pintu itu terbuka. Ini nahwu. Nah, ini juga namuhu. Nah, kemudian isim inna. Nah, isim inna ini bisa berupa isim mu'rab. Mu'rab itu yang harakat terakhirnya bisa berubah seperti ya. Al-babu maftuhun. Ketika dimasuki inna, maka harokat terakhir pada al-bab menjadi di fathah. Innal baba maftuhun. Jadi isim inna bisa berubah isim yang mu'rab berubah. Bisa juga berubah isim yang mabni. Mabni itu tetap tidak berubah. Ya, seperti masuk pada isim dhamir di sini. Nah, huwa kemasukan inna menjadi innahu. Hu-nya, nah, tidak mungkin hi, tidak mungkin ha. Mabni selalu dalam keadaan dhamma. Innahu. Namun hu-nya di sini menduduki kedudukan sebagai isim isim inna. Jadi hu-nya sebagai isim inna. Misalkan ya. Contoh huwa talibun. Huwa talibun artinya apa? Dia seorang pelajar. Ketika dimasuki inna, innahu talibun. Innahu talibun, sesungguhnya dia pelajar ya. Hu-nya di sini sebagai isim isim inna. Kedudukannya mansub ya, menduduki kedudukan mansub sebagai isim inna. Namun mabni, ya, mabniun 'ala dhamm, selalu dalam keadaan dhamm. Tapi menduduki kedudukan nasabnya apa? Isim inna. Khabar inna yang mana? Qadibun. Qadibun itu sebagai khabar inna. Jadi kalau ada inna, pasti ada isim inna, pasti ada khabar inna. Isim inna bisa berupa mu'arab, ya, kata-kata yang harokat terakhirnya bisa berubah, bisa juga isim ya, berbeni. Mabni ini bisa berupa dhamir, bisa berupa bisa berupa isim isyarah ya. Nah, inna hadza ya, bisa berupa isim isyarah, bisa berupa juga isim mausul ya. Isim mausul innal ladzina. Jadi nah, isim inna bisa lah, bisa mu'arab, bisa mabni. Mabni itu baik itu dhamir ya, atau kata sambung ya, atau kata tunjuk ya, isim mausul atau isim isyarah. Isim isyarah misalkan hadza qalibun, kemasukan inna, inna hadza qalibun ya, hadzanya tetap namun kedudukannya ya mansub sebagai isim inna. Nah, kemudian isim mausul juga sama. Nah, misalkan apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Alladzina yang sebagai isim inna, nah, selalu dalam keadaan alladzina. Nah, kemudian amanu sebagai khobar inna. Nah, kemudian khobar inna juga bermacam-macam ya. Khobar inna juga bermacam-macam, bisa mufrad, bisa syibhul jumlah, bisa jumlah. Bisa dalam keadaan mufrad itu tunggal ya, misalkan tadi innal baba maftuhun, khobar innanya tunggal. Bisa juga nah dalam keadaan syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah seperti jar majrur. Nah, contohnya innal ustadha fil masjidi ya, fil masjidi. Nah, susunan jar majrur ini sebagai khobar inna. Nah, bisa juga jumlah ya, misalkan inna Muhammadan abuhu tabibun, sesungguhnya Muhammad ayahnya adalah dokter. Ya, jadi iya, dalam bentuk jumlah kalimat ya. Jadi khabar ini juga bisa dalam keadaan tunggal mufrad, bisa juga syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu dharab atau jar majrur. Dharab itu keterangan ya, keterangan tempat atau keterangan waktu. Misalkan inna innal ustadha amamal masjid. Nah, ini dharab makan ya, bisa juga jumlah tadi. Nah, kalimat ya. Contohnya inna Muhammadan abuhu tabibun. Ya, sesungguhnya Muhammad ayahnya adalah seorang dokter. Nah, abuhu tabibun ini sebagai khabar. Nah, dan di sini nah isim innanya dalam keadaan apa? Dhamir ya. Nah, sebagai dhamir di situ dhamir. Nah, huwa menjadi innahu, hiya menjadi innaha, anta menjadi innaka dan seterusnya. Nah, ini isim innanya berupa isim dhamir, isim dhamir. Nah, cukup ya? Sambung. Ya, ini tentang inna ya, bermakna taukid, bermakna menguatkan ya. Di sini pada tamrin yang ketiga masuk pada isim dhamir ya, masuk pada isim dhamir. Nah, ya, soalnya besok di tamrin yang keempat ini prakteknya ya. Cukup? Cukup. Allah taala subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta